Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan kita dalam menjalankan perintahnya dan sekaligus menjauhi larangannya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita akan memasuki ayat 83 dari surah Al-Isra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Artinya, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ayat ini sangat dekat kajian kita pada pertemuan yang telah lalu, yaitu pada ayat 83 dan pada ayat 82, sedangkan yang kita kaji adalah ayat 83, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua tentang potret diri kita yang sesungguhnya. Apabila kita tidak memakai Al-Quran, apabila kita tidak sholat, apabila kita tidak puasa, apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah, pada sesungguhnya manusia itu, kata Allah, apabila diberikan kesenangan, mereka itu akan berpaling darimu, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja berpaling, tapi sikap sombong mereka itu yang mereka tunjukkan. Sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana kesombongan orang-orang pembesar Quraisy pada saat-saat Islam berkembang, dengan sombongnya mereka ingin menjauhkan ajaran Islam atau yang disampaikan Rasulullah kepada kaum-kaumnya. Karena itu tidak benar. Begitulah kesombongan mereka yang terjadi pada saat itu. Berupaya mereka ingin menghalaunya, karena mereka itu betul-betul di atas puncak kekuasaan yang sesungguhnya. Tapi yang menjadi lebih naifnya lagi, apabila orang-orang yang berjiwa seperti itu, atau orang-orang yang sama halnya seperti itu, orang-orang tersebut apabila merasakan suatu keburukan atau kesusahan, atau lebih jelasnya lagi musibah datang dari Allah menimpa dirinya, mereka itu akan lebih cepat mereka itu berputus asa. Sebab apa? Sebab diri mereka itu tidak dihiasi dengan Al-Quran. Sebab diri mereka itu tidak dihiasi dengan hadis-hadis Rasulullah. Karena Allah sudah menjanjikan bagi kaum Nabi Muhammad SAW, apabila ingin selamat, sukses dunia akhirat, maka jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah tersesat dari kehidupan ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan jaminan hal tersebut. Tapi yang menjadi kelemahnya mereka dalam kehidupan ini, apabila mereka mendapatkan nikmat atau karunia yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat, tidak mau zakat, tidak mau haji, tunggulah nanti di masa tua. Hal-hal yang seperti ini adalah sangat jauh dari agama Islam, sangat jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidup itu untuk mengikuti ajaran Islam itu hanya di hari tua saja, di hari muda tidak. Itulah yang sangat naifnya. Tapi ada hal yang sangat aneh dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang sangat jauh dengan Islam, tapi apabila nanti keluarganya dalam keadaan musibah atau ada mungkin ada yang meninggal, mereka itu disibukkan dengan bagaimana mengupah orang di atas kuburan untuk membaca mungkin sampai 7 hari berturut-turut, atau khataman Al-Quran dan lain sebagainya, seakan-akan pada saat kematian itu penuh dihiasi dengan kehidupan-kehidupan Al-Quran. Ingat, Al-Quran ini tidak untuk orang-orang yang musibah, tapi Al-Quran ini kata Allah dan Rasulnya, jadikanlah ia menjadi pegangan hidup kita, bukan ketika saat musibah saja. Tapi begitulah realita yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Mungkin sudah ada narasumber, kita akan dijelaskan lagi oleh Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kita berada di ayat 83 dari surah Al-Isra. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa iza masahu syarru kana ya'usa. Bila kami beri kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Kita dapat mengambil satu judul dari ayat 83 ini: orang sukses tidak pernah putus asa dan sombong. Kenapa dia tidak pernah sombong? Karena dia yakin kesuksesannya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pernah putus asa ketika dia gagal, karena tidak ada namanya gagal permanen. Gagal itu adalah proses untuk mencapai kesuksesan. Maka untuk apa putus asa? Karena dia masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran orang-orang yang sukses. Di ayat 83 ini Allah mengatakan wa iza an'amna, kami beri nikmat. Kenikmatan itu bukan cermin kesuksesan. Ada orang mendapatkan nikmat yang banyak sehingga dia berlaku sombong dan membelakangi Tuhannya. Dia lupa bahwa pemberi nikmat itu adalah Tuhannya. Dia merasa kekuatan tangannya, akal pikirannya, pendidikannya, tenaganya, itulah menyebab dia sukses. Dia mendapatkan nikmat yang banyak. Dia lupa bahwa dulu dia lahir dari ke bumi ini tidak membawa apa-apa, dan dia wafat pun hanya juga tidak membawa apa-apa. Di dunia ini ketika dia lahir sudah ada sumber daya alam yang itu bukan ciptaannya, dan dia yakin bahwa tangan ini walaupun bisa dia gerakkan, tetapi ada masanya dia sendiri tidak bisa menggerakkan. Saat tangan ini kram, saat tangan ini lumpuh, saat tangan ini stroke, dia pun yakin bahwa akal ini bukanlah hasil rekayasa buatannya. Karena bisa saja di saat tidur dia tidak bisa berakal, di saat lupa ingatan dia pun lupa, di saat gila dia pun tidak bisa berpikir apa-apa. Dia lupa bahwa sebenarnya yang maha kuasa di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tetap berlaku sombong, membelakangkan Tuhannya, berpaling darinya. Orang yang mendapatkan nikmat seperti ini bukanlah orang-orang yang sukses. Dia adalah zalim, menzalimi dirinya. Dia tidak kenal siapa dirinya sebenarnya. Dia tidak kenal bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat hina, dilahirkan dari setetes mani, dan itu pun dia bertarung dengan kawannya yang berjuta banyaknya. Dia hina, tapi dia sombong. Dia hina, tapi dia membelakangkan Tuhannya hanya karena tetesan nikmat yang diberikan Allah, yang menurut dia triliun sudah begitu banyak. Tapi bagi Allah itu adalah hanya hal yang sangat kecil. Karena bumi yang besar ini menurut dia adalah tidak lebih dari sehelai sayap nyamuk. Itulah bumi. Dan dia satu dari sekian miliar penduduk bumi. Apa yang mau dia besarkan? Apa yang mau dia sombongkan? Ketika gagal dia pun putus asa. Karena apa? Karena dia tidak memiliki Tuhan. Untuk itu, orang sukses tidak pernah putus asa dan tidak pernah sombong diri. Iya, dapat kita simpulkan dalam pertemuan ini, sebetulnya ketika orang yang sombong itu, sebetulnya tidak ada yang dianggarkannya kecuali mungkin hartanya. Karena sebagaimana firman Allah, wa idza an'amna, apabila kami beri mereka itu nikmat. Kalau tidak, tak ada yang disombongkannya. Tapi kalau ada orang yang sombong, tidak diberikan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sombong juga, itu berarti dia sudah jatuh ke dalam lubang dua kali. Tidak ada harta tapi sombong juga, sombong juga. Itu adalah manusia yang terparah. Tapi ingat bahwasanya yang diingatkan Allah dalam firman ini adalah bagaimana seseorang itu pada hakikatnya potret diri manusia itu, kalau tidak dengan harta, kalau dia tidak dapat tidak dengan harta, dia akan merasakan dirinya itu merasakan putus asa yang begitu mendalam. Kalau dia sudah mencapai, tidak mencapai niatnya dengan apa yang sudah diberikan Allah sebelumnya, juga dia akan merasakan lebih banyak putus asanya. Maka sebetulnya orang itu adalah tidak kuat di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang itu adalah sangat lemah. Itulah yang Allah ingin beritahukan kepada kita. Jadi, siapakah orang yang kuat itu? Yaitu apabila diberikan nikmat, dia tidak pernah berpaling atau membelakangi Allah. Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak kita dapatkan sebagaimana para sahabat, begitu banyak mereka membela Islam dengan hartanya. Mereka itu bahkan menjadi orang yang lebih kuat. Kuat dalam arti kata sifatnya permanen, bukan sementara. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat merenungkan ayat ini sehingga kita menjadi orang yang kuat, baik itu di dunia dan kita harapkan juga di akhirat kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.